berbeza wajah ayunya tetap asli. Kalau memilih di sini, apa kata di sana? Kalau memilih di sana, di sini akan terluka, berluka aku. Bahagia kasih.